dia selalu datang memakai kendaraan bermerek Honda. Gagah dan tampan, murid-murid wanita banyak yang jatuh cinta kalau yang mengajar bermain mata. Tinggal murid yang pria geleng-geleng kepala karena iri padanya. Dia dikagumi murid wanita, dia guru tertampan dan juga berwibawa, ya terkenal di sekolah SMA. Bahrun guru teladan, dicintai muridnya pria dan wanita. Di sekolah ia tak dilupakan oleh semua muridnya karena jasanya sangat berguna. Murid-murid wanita banyak yang jatuh cinta kalau yang mengajar bermain mata. Murid yang pria geleng-geleng kepala karena iri padanya. Dia dikagumi murid wanita, dia guru tertampan dan juga berwibawa, ya terkenal di sekolah SMA. Bahrun guru teladan, dicintai muridnya pria dan wanita. Di sekolah ia tak dilupakan oleh semua muridnya karena jasanya sangat berguna. Murid-murid wanita banyak yang jatuh cinta kalau yang mengajar bermain mata. Kalau yang mengajar bermain mata.